Yohanes paus pitu. Wusan punika, ide yang Yesus raris memargi ngelelano ring wewengkon Galilea. Ide tan kayun ngelelano ring wewengkon Yudea, santukan para pengageng anak Yahudine irike, ngerincikang pengindro jalo jagi nyedayang ide. Dawak punika rerainan Yahudine sane mewaste rerainan pondok daun sampun nampak. Dok punika para semeton idane mebawa sering ide asa puniki. Ane jani melahan beli metinggal uli dini. Dur kemoja beli ke wewengkon Yudea. Apang para sisian beline pada nepukin pekardin beline. Krano anake ane mekenah. Apango kebinawa sing je ngelaksana yang gegayane ditongos-tongose ane sepi. Sewireh beli ngelaksana yang buko keto, melahan edengang ragan beline teken anake liu. Mula para semeton idane punika, taler dan percaya ring ide. Ide yang Yesus raris mebaos ring para semeton idane sapuniki, panumayan beline tonen teke. Nanging buat adi ajak mekejang setate ado masane. Gumine tusing bakal geting teken adi. Nanging gumine ento tansah geting teken beli. Sewireh beli setato bani merberang tingkah ne ane corah. Nah kemoje adi pada mererainan. Beli tusing milu kemo. Krano panumayan beline tonden teke. Asa punika pengandikan idane, dur ide kantun ring wewengkon Galilea. Sesampune para semeton idane lungo mererainan, ide talar lungo merike, sekewanten, pemargin idane tan gegalangan, nanging sesiliban. Dawak rerainane punika, para pengageng bangsa Yahudine pada ngerereh ide, tur pati taken kadi asapuniki. Ije ye lakuno anake ento. Anake akeh pada pekisi maosang indik idane. Wenten anak sane maosang ide sapuniki. Iye anak sadu. Wenten talar sane maosang. Iye demen nguluk-uluk rakyat. Nanging dan wenten anak, sane purun gegalangan maosang indik idane, santukanipun sami pada ajrih ring paro pengageng bangsa Yahudine. Sedang itehe anake mererainan, ide raris ngeranjing ke priangan agung, tumuli ngurukang irike. Paro pengageng bangsa Yahudine, sami pada gaok pisan, dor mebaos asapuniki. Ken-ken dadi ia ngelah kaweruhan buko keto. Ya diapin ia tusing taen mepeguruan. Pesaur ide yang Yesus. Sane urukang tiang. Boyo je wetu saking muanah tiang inewek. Nanging saking ide sang yang widuwase sane ngutus tiang. Sapo sire saking sujati nyungkemin pekasan ide sang yang widiwase. Anake punike pacang uning. Punapike paurukan tiange punike saking ide sang yang widiwase. Punapi saking manah tiange newek. Anake sane ngurukang manut manahipune newek. Anake punike ngulati kebinawan buat deweknya. Sapo sire je saneng ulati mangdane ide saneng utus ipun keluihang. Anake punika sujati polos tur tan wenten kiwangan ipune. Boyoke Nabi Musa sampun ngicien ragane pidab-dab Torat. Nanging tan wenten ring pantaran ragane saneng laksana yang daging pidab-dab Torat ipunike. Napi awinannya ragane sarat pisan jago ngemademang tiang. Anake akeh punike mesaur asa puniki. Jerone kerangsukan setan. Saposiro sane sarat jago ngemademang jerone. pesaur idane. Wau asiki tiang ngardi perciri, ragane sampun angop. Nabi Musa sampun ngicen pituduh, mangdo oke okan ragane kesunat. Sujatinipun indik sunat punike, tanje saking Nabi Musa kawitnya. Nanging saking para leluhur ragane, tur ragane pado nyunat oko okan ragane sane lanang ring rahino sabati. Yening ragane nyunat okan ragane ring rahino sabat, tur irike kebaos tan memurug pidab-dab torat Nabi Musane. Napi awinan ragane geting ring tiang, ulian tiang nyegerang anak aukud ring rahino sabati. Sampunang jeu nepasin anak medasar antuk paindikani puni sane katon kewanten. Nanging tepasin jeu antuk tetepasan sane adil tur patut. Raris wenten anak uadan kota Yerusaleme mobaos kadi asapuniki. Kaden anake ne nageh matiange ban para pengageng iragane. Tinggalin jeu. Wanin pesan yang ngomong di arepan anak keliu. Tur tusing ada anak ane bani nimpalin raosne. Apake para pemimpin iragane mirip ne nawang? Mungguing anak ke ane, sang prabu ane kejanji ang ban ide sang yang widiwasa. Nanging kayang ide sang prabu ane kejanji ang ban ide sang yang widiwasa rau. Tusing ada anak nawang ulidija rauh idane. Sekewala unuk anak ini, Irago ajak mekejang subuh pada nawang, ulidija tekane. Dawak ida yang Yesus ngurukang ring periangan agunge, irika ida nganike antuk suara sane jangih sapuniki. Punapiki saking sujati ragane pada uning ring tiang, miwah saking dije rauh tiangi. Rauh tiange boyo je saking manah tiange newek. Nanging ide sang sane marago sujati sane ngutus tiang. Ragane tan uning ring ide. Nanging tiang uning ring ide. Santukan tiang rauh saking ide. Tur ide sane ngutus tiang. Para pengagang bangsa Yahudine raris pada syarat pekayunane jago ngejuk ide. Nanging tan wenten sane purun ngusut santukan penemayan idane durung rau. Nanging saking pantaran anake akeh punika kathah sane percaya ring ide tur mobaos sapuniki. Yen sang prabu aneka janjiang ban ide sang yang widiwasa rau, apake ide nyidaya ngardi ketawahan-ketawahan liunan teken ane sube kekardi ban anake ne? Dok paro anggota golongan parisine, miragi anake akeh pada mokisi-kisi, ngeniang indik ide yang Yesus, dane miwah paro pengagang panditane, raris ngutus mokudang-kudang pejagan periangan agunge, buat ngejuk ide. Nanging ide yang Yesus nganike sapuniki. Wantah mali aje bos pisan, tiang sarang-sarang ring ragane, turusan punike tiang pacang muwali kegenah ide saneng utus tiang. Ragane pacang reroh tiang, nanging ragane tan pacang mangihin tiang. Santukan ragane tan pacang meresidayang kegenah tiange punike. Para pemimpin bangsa Yahudine, raris pada mobobaosan asapuniki. Dijolakar peluas ne, nganti irago tusing nidayang ngalih iyo. Apuki iyo luas kutongos perarudan bangsa Yahudine, di pantaran bangsa Yunanine, buat ngurukang bangsa Yunanine. Wina apo tegas munyine ane buko kene. Ragane pacang ngereras tiang, nanging tan pacang mangihin tiang. Miwa ragane tan pacang meresidayang kegenah tiange punike. Ring rahino pemuput rerainane punike, ingih punike rahino sane pinih agung, ide yang Yesus raris ngadeg, saha nganike antuk suara jangih sapuniki. Nyen je merasa bedak apa nge ia teko mai sik tiange tur nginum. Buka kecap cakepan suci ne. Nyen je percaya teken tiang. Uli ditungtung keneh ne. Lakar membah yeh aning hidupang. Pengandikan idane punika. Ngenyang inik roh ida sang yang widiwasa. Sane jago ketampi antuk anake sane percaya ring ide. Santukan duk punika roh ide sang yang widiwasa punika, durung kepaicayang. Santukan ide yang Yesus durung ketangiang tur keluihang. Anake akeh sane miragi pengandikan idane, kata sane mobaos sapuniki. Anake ne saja tuah nabi, ane ajab-ajab irage. Sane lianan mobaos sapuniki. Anake ne subo, sang prabu ane kejanyang ban ide sang yang widiwasa. Nanging wenten malih, sane lianan mobaos sapuniki. Sang prabu ane kejanyang sing je bakal rauh uli Galilea. Sewireh subo kekecap di cakepan sucine, mungguing sang prabu ane kejanjiang lakar mijil uli turunan sang prabu Daud, tur ide lakar emas di kota Bethlehem, kota pemijilan ide sang prabu Daud. Punika awinanipun, wedu totungkasan ring pantaran anake akeh punika, ngenyang indik ide yang Yesus. Wenten mekudang-kudang anak, sane sarat manah nyane prayo ngejuk ide, nanging adiriku tan wenten sane purun ngusut ide. Sesampune para pejagane mewali, para pengageng panditane, miwah anggota golongan parisine, metaken ring ipun sapuniki. Ken-ken dadi cai tusing ngajak iyo mai. Pesaur para pejagane. Durung naenin wenten anak, sane uning mebawa sekadi anake punike. Para pemimpin golongan parisine, raris metaken sapuniki. Apa ke cai subo bakat masih uluk-uluk ke? Apa ke taen cai ningah ado anggota golongan parisi? Wiaden para pemimpin bangsa Yahudine, ane percaya teken anake entu. Anake liu ento pada tusing nawang cakepan Torat. Depang je ia kena temah ide sang yang widiwasa. Dane Nikodemus, salah tunggal saking pantaran anggota golongan parisine punika, sane pecak nangkilin ide yang Yesus rikalawengi, raris mobaos ring paro pengagang panditane, miwah pemimpin golongan parisine punika asa puniki. Manut kecap cakepan Torat iragane tan wenang irage nyisipang anak. Sedurung anake punike ketetes tur sedurunge kuningin laksanan ipuni. Pesaur idodane. Yeh, punapi ragane taler jatme uedan Galilea. Inayang jot tureksain cakepan sucine. Irike ragane pacang uning. Mungguing tan wenten nabi sane mijil saking Galilea. Dane sarang sami raris budal.